Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kemarin kita telah membahas bab minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'a ghairah. Termasuk dari perbuatan syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah yang ini sudah kita sebutkan adalah talabul ghaus. Al-ghaus yakni izalatu syiddah, sehingga maknanya istighatsah adalah minta dihilangkan kesulitan. Termasuk perbuatan syirik adalah meminta dihilangkan kesulitan, minta dihilangkan kesulitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beberapa masalah sudah kita bacakan, kita ulangi sebagiannya. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah minta dihilangkan kesulitan kepada selain Allah, ini tidak mutlak tetapi muqayyad, yakni kalau mintanya kepada orang yang telah mati atau seorang yang jauh yang tidak mungkin mendengar ucapannya dan atau dia meminta bantuan kepada makhluk sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sama dengan bab al-isti'adzah, minta perlindungan, bab istighatsah juga sama, istighatsah kepada makhluk itu boleh dengan 3 syarat. Sudah kita sebutkan, ada yang ingat mungkin? Iya. Syarat yang pertama adalah apa? Masih hidup. Dia sedang terancam, dikejar-kejar orang yang mau membunuhnya, mendzaliminya, ya minta perlindungan atau itu bab isti'adzah. Atau dia sedang kesulitan, datang kepada seorang yang masih hidup. Yang kedua apa? Yang kedua, hadir dulu aja. Dia hadir ada di tempat tersebut yang masih mungkin mendengar ucapannya. Ya, datang kepada yang hidup, minta perlindungan, minta bantuan, minta dihilangkan kesulitan, masih hidup dan mendengar ucapan dia. Ya, bukan dia di sini, ya, yang dimintai tolongnya ada di ujung sana yang tidak mungkin mendengar. Yang ketiga, dalam perkara-perkara yang memang manusia diberi kemungkinan, kemampuan untuk melakukannya. Ya, dalam perkara-perkara yang manusia ya punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukannya. Seperti di dalam surat Al-Qasas, Nabi Musa alaihissalam dimintai istighatsah ketika seorang dari kaumnya dikejar oleh musuhnya. Maka Allah berfirman, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min adwihi." Maka seorang dari kaumnya, kaum Musa alaihissalam pun beristighatsah, ini minta perlindungan. Ya, kepada Musa alaihissalam agar dihilangkan kesulitan dia sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Ya, sekali lagi, sehingga apa yang dimaksud oleh beliau, dia dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, minasyirki an yastaghitsa bighairillah, yang pertama adalah dia mungkin istighatsahnya kepada mayit, datang ke kuburan, minta, ya, dihilangkan kesulitannya. Minta agar dilapangkan dari kefakirannya. Minta agar disuburkan dari kemandulannya. Masih besar. Atau yang kedua, masih hidup tetapi yang dia minta ini ada di ujung sana yang tidak mungkin mendengar. Iya. Dia, ya Syekh Fulani misalnya, ya sembuhkan orang sakit saya. Dalam keadaan syekh atau guru yang sedang dia minta ini jauh. Ya tidak mungkin mendengar. Ketika dia berkata demikian, ini adalah kesyirikan karena mesti dia punya keyakinan syekh ini punya kemampuan khusus. Maha mendengar, sebagaimana Allah maha mendengar. Sehingga walaupun dia bisik-bisik di sini, iya guru yang di sana itu bisa mendengar. Ini keyakinan syirik. Yang ketiga, minasyirki an yastaghitsa bighairillah adalah ketika dia beristighatsah kepada makhluk dalam satu perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang masih hidup, orang yang mendengar di depan dia, tapi permintaannya permintaan yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dukun minta disembuhkan iya penyakit anaknya. Datang ke seorang ngaku ustaz, diustadkan, ya disyekhkan, minta agar istrinya misalnya disuburkan kandungannya atau yang lainnya. Yang tidak mungkin dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini istighatsah. Kemudian yang kedua, au yad'a ghairah. Termasuk syirik juga adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan juga bahwasanya doa ada dua. Ada doa ibadah dan doa masalah. Itu sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin. Berikutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa ayat. Kita baca hari ini tiga ayat insyaallah. Yang pertama dalam surat Yunus. Ayat yang 106. Kata beliau, wa qulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'ata fa innaka idza min adh-dhalimin. Allah berfirman, wa la tad'u, dan janganlah kamu berdoa, min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, sesuatu yang tidak akan mungkin memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu. Khonafillah rahiman rahimakumullah. Penting ini, sering dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, kalimat ma la yanfa'uka wa la yadurruk ini adalah libayanil waqi'. Ya, ini jumlah kalimat untuk menerangkan hakikat kenyataan yang ada. Maksudnya pasti semua yang selain Allah itu yang kamu minta kepadanya tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat. Ini namanya ya disebut dengan sifatul kasyifah. Ya, sifat yang menerangkan tentang hakikat sesuatu. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang selain Allah itu pasti tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak akan bisa ya menimpakan mudarat kepadamu. Ini sifat mereka. Fa'in fa'alta, dan jika kamu melakukannya, berdoa kepada Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innaka idza minal zalimin. Maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, yakni zulmun akbar. Karena kezaliman ada tiga. Kezaliman yang apa namanya, pertama adalah azlamu zulmi, kezaliman yang paling zalim, ini kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Yang kedua adalah zulmul abdi li ghairi, kezaliman seorang hamba kepada selainnya. Menzalimi dengan tangannya, dengan lisannya, menzalimi ya, harta orang lain, menzalimi kehormatan orang lain, ya, darah orang lain. Yang ketiga, zulmul abdi li nafsih, kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Dengan banyak berbuat maksiat kepada Allah, perbuatan-perbuatan maksiat dia kepada Allah adalah bentuk juga dia menzalimi diri sendiri. Dalam ayat ini, fa'innaka idza minal zalimin, yakni termasuk zulmun yang azlamu zulmi, yakni kamu termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid adalah, ya, ada ayat ini menunjukkan larangan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillah. Ayat yang kedua, dan ayat ini sekaligus menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Karena di akhir ayat, fa'in fa'alta fa'innaka idza minal zalimin. Kalau kamu lakukan, kamu berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, yakni di sini musyrik. Karena kezaliman di sini adalah termasuk kesyirikan. Ayat yang kedua, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan juga dalam surat Yunus. Ya, kalau tadi ayat yang 106, yang kedua adalah ayat yang ke-107. Kalau tadi terkait dengan masalah doa secara umum, sekarang terkait dengan masalah istighosah. Di ayat yang 107, Allah berfirman, wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu dur, yakni kesulitan, apakah itu penyakit, apakah itu kefakiran, apakah itu kemarau yang berkepanjangan, berbagai mudharat yang menimpa hamba, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkapnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh seorang kemudian beristighasah minta dihilangkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang masyhur, Rasulullah menyatakan, wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai', kalau seandainya mereka seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada manusia dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bi syai'in qad katabahullahu lak, tidak akan bisa mungkin mereka memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan. Sehingga ketika Allah timpakan kepadamu mudarat, rasa sakit, penyakit, kefakiran, dan semisalnya, tidak akan ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan minta dihilangkan kesulitan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, ini yang lebih khusus kita akan baca, adalah ayat dalam surat Al-Ankabut di ayat yang ke-17. Allah berfirman, fabtagu indallahi rizqa, hendaknya kalian meminta dan mengharapkan rizqi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wabillahi rahiman rahimakumullah. Kalau dalam bahasa Arab, iya. Menunjukkan satu faedah ayat ini, adanya hasr. Adanya hasr itu yakni penghususan, pembatasan. Didahulukannya kalimat indallah dari kata rizq. Ini menunjukkan adanya hasr, yakni hendaknya kalian hanya mencari, meminta, mengharap rizq itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait dengan bab yang kita bahas, bab tidak boleh atau termasuk syirik adalah istighatsah kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Bab termasuk syirik adalah meminta kepada selain Allah. Berarti ketika di sini dalam ayat ini diperintahkan untuk mengharap, meminta rizki hanya kepada Allah, ya termasuk kesyirikan adalah ketika seorang meminta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesyirikan adalah ketika seorang ya beristighatsah minta dihilangkan kefakiran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Kita baca sedikit syarah dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala kita ayat ini, hadis ini atau ayat ini. Kata Syekh Ibnu Taimin dalam syarah Kitab Tauhid, kata beliau, "Law atal muallifu bi awalil ayah." Kalau seandainya muallif ini Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah membawakan awal ayatnya. Ya, ini saya itu lebih baik, lebih utama. Awal ayatnya adalah innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuuna lakum rizqa. Itu awal ayatnya. Sesungguhnya apa yang kalian sembah wahai orang musyrikin? Patung-patung, berhala-berhala, pohon-pohon, batu-batu yang kalian sembah, itu la yamlikuuna lakum rizqa. Tidaklah memiliki rizki untuk kalian. Mereka-mereka, patung-patung, berhala dan semisalnya, tidak memiliki rizki dan tidak bisa memberikan rizki kepada kalian. Maka, fabtagu indallahi rizqa. Maka hendaknya kalian hanya mengharap, meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Subhaimin rahimahallahu ta'ala, maka makna fabtagu indallahi rizqa, ya ini kata beliau, utlubu indallahi rizqa. Mintalah. Iya, rizki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairullah rahiman rahimakumullah, yang perlu diingat yang pertama, kata para ulama kita, rizku itu ada dua. Yang pertama adalah rizqun am, rizki yang umum. Rizki yang am ini hanya terkait dengan rizqul abdan. Terkait dengan rizqul abdan, terkait dengan badan, terkait dengan rahiriyah. Rizqun am itu didapat oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya, manusianya, muslimnya, kafirnya, hewannya, binatangnya, semuanya. Iya, mendapatkan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Iya, wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizquha. Yang kedua adalah rizqun khas. Rizqun khas, rizki yang khusus, rizki yang terkait dengan qulub, terkait dengan hati. Iya, rizki terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Iya, rizki yang terkait dengan iman, keimanan. Rizqun khas ini adalah rizki yang akan terus. Iya. Didapat seseorang kebaikannya sampai akhirat nanti. Kalau tadi terkait dengan rezeki badan hanya terkait di dunia. Kalau rezeki khas akan terus bermanfaat sampai di akhirat. Ilmu yang bermanfaat. Ia kaya menajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya. Pembahasan kedua. Ar-rizq. Itu khunafillah rahimah rahimakumullah terkait dengan yang halal dan haram. Ada rizqi yang halal. Ada rizqi yang haram. Sehingga yang kita diajarkan untuk mencarinya, untuk memintanya adalah rizqun halal. Allahumma inni ya as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah. Rizqi yang baik, rizqi yang halal. Rizqi yang haram, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, itu ada dua. Haram li dzatih dan haram li kasbih. Haram li dzatih. Memang itu adalah ya makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram. Ya, daging babi, khamar dan misalnya. Haram. Karena memang ainuhu, zatnya itu haram. Tapi ada yang haram li kasbih, dengan sebab usahanya, cara mendapatkannya. Iya. Mobilnya, hukum asalnya mubah. Iya, apa yang dia beli dari apa namanya roti, aqua dan lainnya, halal asalnya. Tapi ketika dia membelinya dengan uang hasil riba, dia membelinya dengan uang hasil rentenir, dia belinya dengan uang hasil korupsi, iya, menjadi haram. Kenapa? Karena kasabnya, cara dia mendapatkannya. Ya, haram, ada haram di aini, karena zat memang haram, ada dengan sebab kasab. Iya, usahanya, cara mendapatkan yang haram. Yang ketiga, ikhwanifillah rahimun rahimakumullah, di dalam ayat ini, lanjutan ayat ini, ada yang menunjukkan bahwasanya sebab, di antara sebab seorang mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki yang halal adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayatnya, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا وَعْبُدُوهُ. Hendaknya kalian mengharapkan mencari rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu, dan beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diiringi perintah untuk mengharapkan rezeki hanya kepada Allah dengan perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, li'annakum idza tadallaltum lahu bitta'ah. Karena kalau kalian, seandainya kalian melakukan, ia menundukkan diri kalian kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, fahuwa min asbabi rizq. Amalan kalian taat kepada Allah itu adalah di antara sebab datangnya rezeki. Kata beliau, qala ta'ala wa firman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dalam ayat ini, dua. Dua janji untuk seorang yang bertakwa. Yang pertama adalah, yaj'allahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhrajan. Makhrajan itu nakirah. Dalam bahasa Arab, makhrajan nakirah. Di pekan kemarin, di pertemuan kemarin saya sebutkan nakirah. Di sini menunjukkan umum. Artinya, solusi jalan keluar dari masalah apapun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pasti memberikan untuknya makhrajan, solusi untuk semua masalah. Karena nakirah. Dalam konteks kalimat syarat. Iya, solusi dalam urusan rumah tangganya, urusan rezekinya, urusan dia. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada dia rezeki yang tidak sangka-sangka. Dan kita tahu takwa itu adalah fi'lu tha'ah wa tarkul ma'siyah. Takwa itu adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini dalil bahwasanya di antara sebab datangnya rezeki adalah ibadah, adalah melakukan ketaatan dan kemudian meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir lanjutan ayatnya adalah wasykurulah, dan hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama untuk mencari rezeki, minta rezeki hanya kepada Allah. Perintah kedua untuk beribadah kepadanya, dan ibadah adalah sebab di antara sebab datangnya rezeki. Yang ketiga, wasykurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri berbagai nikmat yang datang kepada kita. Ya, syukur dengan kalbu, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan kalbu, dengan hati, meyakini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisannya ini mengucapkan alhamdulillah dan menceritakan nikmat tersebut semata-mata ya mengakui datang dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dengan amaran anggota badan, ini yang ingin saya bacakan, kata Ibnu Taimin rahimahullah. Yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Bagaimana kata beliau? Wa huwa an yasta'milaha bi ta'atil mun'im. Syukur dengan kalbu, mengakui rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada pemberian Allah semata. Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan lisan menceritakan dalam rangka semata-mata iya, menunjukkan nikmat Allah kepada dia. Adapun dengan anggota badan, kata beliau, ini dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kata beliau, wa'ala hasabi mayakhtassu bihadhi ni'mah. Caranya tergantung dengan nikmat yang dapatnya. Contohnya kata beliau, syukurullah ala ni'matil ilmi. Contohnya, bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang didapat. Bagaimana caranya? Tadi kalau dengan kalbu diakui nikmat ilmu datang dari Allah, Allah berikan kepada dia keutamaan ilmu. Dengan lisan berhamdalah. Iya, memuji Allah. Dengan anggota badan, caranya kata beliau yakni an ta'mala bihi wa tu'allimuhun nas. Kamu amalkan dan kamu ajarkan kepada manusia. Cara syukurnya adalah mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada yang lain. Berikutnya, wa syukurullah ala ni'matil mal. Syukur kepada Allah dengan badan terkait dengan harta. Dengan hati jelas tadi. Dia yakin datang dari Allah. Dengan lisan dia memuji-muji Allah. Dengan badan caranya bagaimana kata beliau? Yakni antusrifahu bi ta'atillah wa tanfa'an nas bihi. Kamu salurkan untuk taat kepada Allah. Untuk infak, sedekah, dan kamu iya berikan manfaat kepada manusia dengan harta tersebut yang Allah berikan kepadamu. Ini syukur dengan anggota badan. Namallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.